mawar yang gembira di bawah asuhan Dewi Purnama. Berdendang keras dan lepas seakan esok tiada. Aku pun menjadi terlena, terhanyut terbawa suasana. Berselimut bulan dan bintang, hidup tanpa beban. Bebas merdeka, anak-anak malam belantara kota. Keheningan sunyi malam iringi sang kupu-kupu terbang lewat menggoda. Aku pun menebar pesona, berharap-harap dia terlena, lalu pulang bersamaku menuju taman bunga. Tak selamanya merayakan cinta.